والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله, kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita masih membahas ayat-ayat tentang masalah iddah. Terakhir, iddah perempuan-perempuan yang hamil. Dalam pembahasan kemarin, kita telah baca surat Al-Hajj, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Mana syahid dari ayat tersebut bahwasanya jika perempuan yang menjalani masa iddah dalam keadaan hamil kemudian keguguran, ya, maka selesai masa iddahnya, jangannya yang keguguran, belum sempurna hamilannya, maka selesai masa iddahnya. Nah, sekarang kita masuk ke al-ayatul tasyiah wal asyirah, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dibawakan surat Luqman, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. قال الله تعالى ووصينا الإنسان والديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان dan kami telah wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Jika kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu, yang mana ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahdin, dalam keadaan lemah, ala wahnin, di atas kelemahan, nah berlipat-lipat kelemahan seorang ibu tatkala mengandung. Fafisalu fi amain, dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun, susui pun disampai. Andeskuli, hendaknya, ini yang diwasiatkan oleh Allah, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, waliwalidaika, dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, padaku kalian akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksamu usyrika bi, untuk kamu mensekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Jangan kamu jalankan perintahnya. Fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya Allah menyatakan berpesan dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Jadi meskipun kamu tidak menjalankan perintahnya, karena perintahnya melanggar larangan Allah, tapi tetap pergaulilah kedua orang kamu dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Ada orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Jami' al-ma'siyah ta'ah, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ikutilah mereka. Summa ilayya marji'ukum fa'unambi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian, maka aku akan beritahukan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian jalankan. Naam. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Surat Luqman ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Naam. Karena utama ibu, karena berat mengandungnya. Kita lihat al-makna al-ijmali dan apa kaitan ayat ini dibawakan dalam bab iddah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yukhbirullahu ta'ala, Allah ta'ala mukhabarkan, annahu awsal insana bi ummih wa abihi, bahwasanya Allah mewasiatkan, Allah merintahkan manusia bi ummih, terhadap ibunya, wa abihi dan bapaknya. Wa yubayyinu ta'ala illat hadhil wasiyah, dan Allah menjelaskan alasan wasiat ini, alasan perintah ini. Bima jara lil ummi min duhin al hamli min al dha'fi fawqa al dha'fi, dengan apa-apa yang terjadi terhadap ibu tatkala hamil dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Fa kullu waqtin yamdi 'alayha, dan setiap waktu berlalu atasnya. Asra'u tasdadu fi dha'fan, setiap waktu berlalu atasnya tatkala di tengah-tengah itu bertambah kelemahan, semakin tua usia kehamilannya, semakin lemah, semakin lemah. Fa idza wada'athu min batniha, tatkala sudah melahirkan, atau dilahirkan dari perutnya, dilahirkan janin itu, ja'a dauru hamlihi fi yadiha wa hijriha, maka datanglah setelah dilahirkan, datanglah tahapan kehamilannya, di tangannya, dan di pangkuannya, wa mulazamatihi bil irdha' wal qiyam bi su'unihi. Sang ibu itu menyusuinya dan mengurusi urusannya, urusan sang bayinya. Nah, setelah hamil dalam keadaan berat, melahirkan, bukan selesai urusannya. Tapi tahapan berikutnya yang mengurusi anak yang telah lahir. Di tangannya, di pangkuannya, dia menyusuinya, mengurusinya. Summa bayyana ta'ala ma wassa bihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang Allah wasiatkan dengannya. Bahwa syukruhu ta'ala ala ma an'ama bihi min taskhiril walidaini lil walad. Jadi bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang Allah telah berikan kenikmatan dengannya, min taskhiril walid. Ya, kenikmatan Allah dalam bentuk apa itu? Itu orang tuanya yang dijadikan mengurusi ya, anaknya. Baik. Wasyukrul walidain. Dan maksud Allah berikutnya bersyukur kepada kedua orang tua. Ala ma qama bihi. Atas apa-apa yang keduanya telah menjalankan minal hanani wa ra'fati wa tarbiyah. Tatkala keduanya dengan kasih sayangnya, dengan kemurahan hatinya, dengan pendidikannya, ngurusi anaknya, ini semuanya wajib kita sebagai anak untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Wa yahkimul ayah. Dan Allah menutup ayatnya bi bayani annal masira ilaihi wahdahu. Bahwasanya tempat kembali itu hanya kepada Allah. Wa yujazi kullan bima istahiqu. Dan Allah akan membalas semuanya dengan apa-apa yang berhak. Jika beramal dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Jika beramal dengan kejelekan, maka demikian pula balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala diwasiatkan kepada hamba-hambanya agar mereka bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya telah ngurusi dia semenjak kecil. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ini yang sering kita melupakannya. Bersyukur kepada Allah dan terutama bersyukur kepada kedua orang tua yang telah susah tatkala mengandungnya, tatkala melahirkannya, perjuangan yang berat, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Selesai melahirkan, yang mana melahirkan itu juga perjuangan yang berat, taruhan nyawa seorang ibu. Setelah melahirkan tidak selesai, tugasnya dan tugas baru untuk mengurusinya, untuk menyusuinya, untuk mentarbiahnya. Nah, maka Allah menasihatkan, Allah gandengkan syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Kemudian kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, walamma dzakara Allah taala ma yajibu lil walidaini min asyukri, tatkala Allah menyebutkan apa-apa yang wajib untuk kedua orang tua dari rasa syukur, ya, apa yang wajib dijalankan seorang hamba terhadap orang tuanya, apa sih bentuk syukur, berupa apa syukur yang diwujudkan seorang anak kepada orang tuanya. Wa minhu, di antara bentuk syukur itu, ta'atihi, mentaati keduanya. Itu bentuk mensyukuri orang tua, mensyukuri atas segala upaya yang telah dijalankan orang tua kepadanya dalam bentuk mentaati perintah keduanya, menjalankan nasihat keduanya, dibentuk syukur seorang anak kepada orang tuanya. Naa an ta'atihima fima ya'murani bihi min asy-syirki billah. Allah ingatkan, ketaatan kepada orang tua tidak mutlak. Menyatakan naa an ta'atihima, dan Allah melarang untuk mentaati keduanya, mentaati kedua orang tua, fima ya'murani bihi, dalam apa-apa yang keduanya merintahkan dengannya, min asy-syirki billah, dari kesyirikan kepada Allah. Jika kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk mensekutukan Allah, maka tidak boleh untuk mentaatinya. Tadi disebutkan bentuk syukur orang, bentuk syukur anak kepada orang mentaati perintahnya. Nah, ini perintah-perintah yang baik. Perintah-perintah tidak melanggar syariat. Tapi jika perintah yang melanggar syariat, maka tidak boleh untuk menjalankannya. Tidak boleh untuk mentaatinya. Wa in badala al-juhda fi dhalika wa hawala ashad al-muhawalah. Jika keduanya lam bersungguh-sungguh untuk memerintahkan anaknya itu, memerintahkan anaknya yang kesyirikan kepada Allah, payah keras untuk memerintahkan anaknya menjalankan kesyirikan kepada Allah, dan juga kedua orang tua berupaya asad al-mukhawalah, dengan upaya yang keras untuk agar anaknya mensekutukan Allah, maka itu pun tidak boleh. Wa in badala al-juhda fi dhalika wa wahawala asad al-muhawal, meskipun keduanya memaksa, meskipun keduanya berupaya keras agar anaknya menjadi kesyirikan kepada Allah, maka tidak perlu ditaati. Karena belalianna haq Allah ta'ala muqaddamun ala haqihima, dikarenakan hak Allah itu lebih diutamakan dibandingkan hak kedua orang tua. Hak Allah itu lebih besar dibandingkan hak kedua orang tua. Walakin syirkahuma wa amrahuma al-walada bi syirki la yuskitu haqqallah minal birri fi umuri dunia. Yang penting, ini yang perlu diingat. Nah, tetapi kesyirikan keduanya, kesyirikan kedua orang tua, orang tua termasuk ahli syirik. Wa amrahuma al-walad bisyirki, dan juga tatkala kedua orang tua itu merintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, la yasqutu haqquhuma, itu tidak menggugurkan hak keduanya, hak kedua orang tua, minal bir, dari kebaikan sang anak fi umuri dunia, dalam perkara-perkara dunia. Meskipun orang tuanya berbuat syirik, meskipun orang tuanya memaksa anaknya untuk berbuat syirik, tetap sang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah kejelekan yang datang dari kedua orang tua tidak menggugurkan kewajiban dari anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Berbuat baik di situ dalam perkara yang lainnya. Tidak kemudian karena orang tuanya ahli syirik, kemudian tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya ahli syirik lah. Tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya karena orang tua yang merintahkan berbuat kezaliman, tetap tidak ditaati perintah yang mengandung kesyirikan, yang mengandung kezaliman, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya dalam urusan duniawi. Nah, ini khairi dina rizati wa azamillah. Kemudian, summa أمر الله تعالى الولد أن يتكل سبيل من أناب إلى الله تعالى. Kemudian Allah perintahkan anak, sang anak, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Min walidayhi, dari kedua orang tuanya, au khairihima, atau selain keduanya. Orang-orang yang taat, ada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalannya. Baik itu kedua orang tuanya maupun selain kedua orang tua. Karena dzalika wal musilu, karena dzalika wal muwassilu ila ridallah taala. Karena itulah yang menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bihi sa'adatud dunya wal akhirah. Yang dengannya, dengan keridhaan Allah Ta'ala itu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini khan fitina azani wa azam. So, Allah Ta'ala, kemudian Allah menutup bibayani dengan penjelasan annal marji'a ilaihi wahda, bahwa saya tempat kembali itu hanya kepada Allah saja. Wajazi kull amilin bi'amalin, maka Allah akan membalas seluruh orang yang berbuat amalan dengan sesuai dengan amalannya. Nah, ini ikhwan fitina azani wa azakullah, al-mana li'jamali dari surat Luqman ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Terus apa kaitannya ini dengan masa idah? Surat Luqman kok tidak ada kaitannya? Kita lihat al-fawaid dari dua ayat ini. Yang pertama, bayanu rahmatillahi ta'ala bima awsa bihi al-walada liwalidayhi, penjelasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah wasiatkan dengannya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Rahmat Allah, Allah jelaskan ya. Apa sih kewajiban anak terhadap orang tuanya? Yang kedua, bayanu illati hadhihi alwasiyah bi dhikri halil ummi hina alhamli wa ridha, penjelasan sebab dari wasiat ini dengan menyebutkan keadaan ibu tatkala hamil dan tatkala menyusui. Nah, ini keadaan yang berat bagi seorang ibu tatkala hamil dan juga tatkala menyusui. Hamil 9 bulan ditambah dengan menyusui 2 tahun. Di masa-masa itu, seorang ibu tidak bisa suka hatinya menjalankan apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingini, makan misalnya. Dia harus menjaga makanan agar tidak berbahaya terhadap janinnya, kalau sudah lahir agar tidak berbahaya dengan bayinya yang nanti disusui. Demikian pula mengkonsumsi obat-obatan tatkala sedang sakit. Itu juga diperhatikan apakah berbahaya dengan kandungannya. Kalau sudah lahir apakah berbahaya dengan anak yang disusuinya. Jika tidak mudah, tidak bermudah-mudahan untuk mengkonsumsi obat. Dan mungkin seorang ibu rela untuk merasakan rasa sakit yang begitu sakitnya tatkala sakit, dan tidak mau mengkonsumsi obat, tapi dengan tujuan agar selamat janinnya atau selamat anaknya. Ini pengorbanan seorang ibu berat. Yang ketiga, anna haqqal ummi a'dham min haqqil ab. Kalau sehat seorang ibu daripada hak sang bapak. Karena berat yang dijalani seorang ibu. Sehingga Rasul berwasiat ummuka sebanyak 3 kali. Sehingga dalam segala perkara ibu itu didahulukan dibandingkan orang tua, dibandingkan ayah. Nah. Yang keempat, husnul ta'limillahi ta'ala haitsu qaranal hukma bi'illati. Bagusnya pengajaran Allah tatkala menggandengkan hukum dengan alasannya. Nah, Allah perintahkan seorang anak untuk bersyukur kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dan Allah sebutkan alasannya. Apa alasannya? Allah sebutkan hamalatu ummu wahnan ala wahdi wa fisaluhu fi 'amay. Itu alasannya. Ibunya mengandung dalam keadaan berat, ditambah lagi berat. Kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Dan Allah sebutkan hukum dan alasannya. Oleh karena hukum bil illati fawaidan, ini ada faedahnya. Tatkala hukum itu digandengkan dengan sebabnya, itu ada faedah. Al-ula idhakar tusmuwi syariah haisu terbitul ahkam bi ila liha. Ini untuk menampakkan ketinggian syariat Islam tatkala menggandengkan hukum-hukum dengan ilahnya, dengan alasan-alasannya, sebab-sebabnya. Tadi ziyadatul itmi'nani ilal hukmi, sebagai tambahan ketenangan kepada hukum. Semakin berlaku, ini karena alasannya ini, hukum ini. Salisah, hikmah yang ketiga, yang digandengkan hukum dengan sebabnya, hasul mukallaf ala tanfidhihi bifi'lihi ingkana amran, anjuran bagi orang-orang yang dibebani beban syariat untuk menjalankan perintah itu. Jika itu perintah. Pasti Nabi kahian dan menjauhinya jika itu larangan. Karena tahu alasannya. Rabia sumul hukmi lima syarokal malkur fil illah. Cakupan hukum bagi apa-apa yang ya, sama dengan apa yang disebutkan dalam masalah alasannya, sebab. Nah, ini baik hikmah tatkala hukum itu digantikan dengan sebab. Kemudian yang kelima, annal um la budda ayal haqqaha adha'f wa sa'al hamli. Bahwasanya ibu itu mengalami kelemahan di tengah-tengah kehamilannya. Menaskan wah, anak yang sudah hamil itu pasti lemah. Yang keenam, anak temudah, bahwasanya masa susuan itu berhenti 2 tahun. Yang ketujuh, wujubu syukril walid, wujubu syukrillahi ta'ala wa taqdimi syukri ala syukri ghairihi, wajibnya bersyukur kepada Allah dan mendahulukan syukur kepada Allah atas syukur kepada selain Allah. Yang ke-8, wujub syukril walidain, wajibnya bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-9, idhamu haqqil walidain haitsu qarana syukrahuma bi syukrillah, besarnya hak kedua orang tua tatkala Allah gandengkan syukur kedua kepada kedua orang tua digandengkan dengan syukur kepada Allah, yang menunjukkan besar kedudukan orang tua. Yang ke-10, inna marji'al khalqi ila Allah ta'ala fi jami'i syu'unihim, bahwasanya tempat kembalinya makhluk itu kepada Allah seluruhnya dalam seluruh nampak perkaranya. Yang ke-11, takhrimu ta'atil walidain fil islaqi billahi ta'ala, haramnya mentaati kedua orang tua dalam mensekutukan Allah Ta'ala. Wala kiasi, dan dikiaskan, kullu maksiatin idla ta'atil makhlukin fi maksiatil khaliq, seluruh kemaksiatan, ya, meskipun itu tidak syirik, seluruh perbuatan maksiat yang diperintahkan orang tua tidak boleh untuk ditaati, tidak boleh untuk dijalankan, karena la ta'atil makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk tatkala dia bermaksiat kepada al-khaliq. Yang ke-12, anna kufal walidain la yushkitu haqquhuma min al-bir, bahwasanya kekufuran kedua orang tua tidak menggugurkan hak keduanya dari perbuatan baik anaknya. Yang ke-13, sumumu hadis syariah, ketinggian syariat ini, minta ba'udil ahkam, dengan hukum-hukum Islam terpecah bagian-bagiannya. Hasba muqtadayatiha, sesuai dengan ketentuannya. Wal walidaini lahuma haqqul birr wa in kana kafiraini, kedua orang tua itu memiliki hak untuk anak itu berbuat baik kepadanya, meskipun keduanya dalam keadaan kafir. Wal qarib lahu haqqul qarabah wa in kana kafiran, kerabat juga memiliki hak kerabat meskipun dalam keadaan kafir. Wal muslim al fasik, seorang muslim yang fasik yuhibbu al islam, dicintai karena keislamannya, wa yuqaw li fisqi, dibenci karena kefasikan. Tidak kemudian kalau kafir maka tidak boleh berbuat baik, tidak demikian hukum Islam. Yang ke-14, wujubu ittiba'i sabil mu'minin, wajibnya mengikuti jalannya orang-orang beriman. Yang ke-15, yumkinu ayyukhadhu min qawli, memungkinkan untuk diambil faedah dari ayat wattabi' sabila man anaba ilayya anna tifla yattabi'u fid din khaira ala bawa'i, bahwasanya anak itu mengikuti di agama sebaik kedua orang tuanya. Karena wala irada talau, karena tidak ada irada pada anak itu. Karena Allah Ta'ala yuridu syar'an ittiba al-munibina ilai, dan Allah Ta'ala menginginkan secara syar'i mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang ke-16, anna marji al-khala'iq ila Allah Ta'ala wahda, tempat kembalinya seluruh makhluk hanya kepada Allah. Yang ke-17, isbatul jaza' al-amal, menetapkan adanya balasan bagi amalan-amalan. Dan yang terakhir, ihatatu ilmi Allah Ta'ala bi kulli ma ta'malu, ilmu Allah itu melingkupi segala apa yang kita kerjakan. Qurani fidina azani wa azabu. Dari faedah yang sampai ke 18 ini tidak disebutkan masalah lidah. Apa kaitannya? Ayat ini dibawakan nanti akan terjawab. Tatkala kita masuk ayat berikutnya, ayatul hadiyasara wa zaniyasara, dan ini sebagai ayat yang terakhir dari ayat al-idah. InsyaAllah ta'ala nanti akan terjawab apa kaitan ayat ini dengan masalah idah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.